Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila middin. Penyiar pendengar serta para sahabat BSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan rangkaian dari kajian daurah zaman, itu daurah ilmu-ilmu dasar keislaman, membahas tentang yaitu apa hakikat dari seorang wali yang mengenal makna wali dan juga wilayah. Ini pembahasan yang sudah pertemuan ke-27 ya, kalau tidak salah, dari pertemuan rangkaian daurah kita ini. Masih seputar membahas sebetulnya cabang-cabang dari bagian dari beriman kepada Rasul. Kemudian bagian dari beriman kepada Rasul itu adalah rincian beriman kepada risalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bagian dari mengikuti keiman kepada risalah Rasulullah SAW, beriman kepada mujizat dan karma para wali, mujizat para Nabi dan karma para wali. Kemudian setelah itu pembahasan yang berkenaan itu adalah siapa mereka para wali Allah itu. Karena sebenarnya kita saksikan di tengah masyarakat banyak sekali asumsi-asumsi yang keliru tentang siapa mereka para wali Allah tersebut. Kita melihat di tengah masyarakat ada banyak yang dianggap wali, akan tetapi tidak sesuai kriterianya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya ataupun yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Banyak di antara masyarakat ada mewalikan malah benda-benda mati atau binatang, ya, benda mati atau binatang, bahkan sangat viral, ya, di media sosial ada dua orang gila yang lagi viral dianggap sebagai wali di hari-hari ini oleh orang, ya kan, ya, dianggap sebagai wali. Padahal dia orang gila atau orang yang di luar apa namanya, artinya ya orang yang tidak di luar kesadaran, ya, orang yang tidak memiliki kesadaran secara normal. Baik, maka begitu banyak kita lihat perkara-perkara yang dalam persoalan perwalian ini. Maka dari itu perlu dijelaskan kepada masyarakat ciri-ciri dan bagaimana mengenal para wali Allah itu. Apalagi sampai pada titik kadang-kadang pemahaman wali itu setelah meninggal dia itu bisa memberikan manfaat itu kuburannya atau beristighosah dengannya atau bertawasul dengannya dengan cara meminta ke kuburannya, bukan bertawasul tapi meminta ke kuburannya dengan asumsi dia sebagai wali, kemudian dia dapat memberikan permohonan ataupun memberikan permohonan orang yang datang ke kuburannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, banyak sekali, ya. Kemudian juga ada asumsi itu masyarakat, wah, kuburan seorang wali itu harus diziarahi setiap tahun, harus dibangun dengan bangunan yang megah, ya. Kemudian nanti dengan berbagai juga ritual-ritual kuburan wali itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ataupun akidah Islam, ya. Banyak sekali sebetulnya, ataupun ada pula yang menganggap, ya, dengan memasang foto wali di rumahnya maka berbagai bahaya akan terhindar, ya, akan maka dia akan terhindar dari berbahaya. Atau ada pula yang memasang foto wali yang dianggap sebagai wali oleh mereka di kedai ataupun di toko, rumah makan, semacam, dianggap ini adalah sebagai pelaris, akan bantu dagangannya laris, pembawa rezeki, dan semacamnya. Nah, begitu banyak rancunya kalau kita lihat, kita saksikan di tengah masyarakat tentang, pemahaman masyarakat tentang kewalian ini. Bahkan, ada pula yang dianggap wali seperti kita tadi, orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah SWT. Ya, bahkan sebagian tukang sihir pun, ya, para dukun, ya, juga kadang-kadang dianggap seorang wali. Nah, ini yang perlu kita luruskan dengan masyarakat berbagai bentuk pemahaman yang merusak akidah mereka, ya, dan merusak keimanan mereka. Baiklah, para sahabatku, kita akan mulai penjelasan dari sini, kondisi seorang wali atau kewalian. Ya. Jadi, kewalian artinya diddul adawah. Lawannya adawah. Jadi adalah kalau al-walayah, jadi ada dua, wilayah dan walayah. Bikasril waw wa bi fathihah. Kalau dengan kasrul waw, wilayah artinya adalah wilayah sebagaimana dalam bahasa Indonesia adalah daerah, bermakna daerah, kekuasaan, daerah kekuasaan. Kalau walayah dengan fifat waw artinya adalah al-mahrul qurb, cinta dan loyalitas. Cinta dan loyalitas artinya dalam bahasa Indonesia. Dilawan dari al-adawah. Al-walayah lawannya al-adawah. Al-adawah artinya adalah permusuhan. Ya, adawah adalah kebencian dan kejauhan. Baik. Adapun al-walayah dalam istilah itu adalah kedekatan dengan Allah. Ya, orang yang dekat dengan Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Itu walayah. Itu ufad orang-orang yang dekat kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Adapun wali, penelitian syariat adalah orang yang memiliki terdapat pada dirinya dua sifat iman dan takwa. Itu sifat iman dan takwa. Maka ini definisinya. Jadi kalau kita lihat, kalau ada orang mengatakan dia sebagai seorang wali, sementara amalannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, atau bahkan ada orang yang sudah mengaku sebagai wali, dia melewati aturan-aturan syariat, artinya dia sudah level tingkat yang tidak perlu lagi untuk beribadah. Ini jelas bukan para wali. Ini adalah para penentang agama Allah. Ya, walaupun dia berkedok dengan pakaiannya sebagai dengan surbannya dengan jubahnya. Karena ada juga standar sebagian masyarakat, setiap orang yang sudah pakai surban, setiap orang sudah pakai jubah langsung dianggap sebagai habib, wali dan seterusnya. Ya. Standar ketakwaan seseorang tidak dilihat dari pakaiannya semata. Ya, bahkan wali itu tidak punya, ya dia bukan memperlihatkan kepada orang ketakwaannya sehingga orang mengkaguminya, tidak. Itu bukan sifat seorang wali. Seorang wali itu adalah hamba-hamba Allah yang sangat merahasiakan amal-amal solehnya. Ya. Nah, kadang-kadang, ya, promosi, kadang-kadang kewalian ada yang mempromosikan. Sebagian wali, ya yang mengaku sebagai wali, ada yang mempromosikan kewaliannya. Nah ini bukan wali berarti kalau mempromosikan kewaliannya. Ya. Ataupun murid-murid yang mempromosikan gurunya sebagai wali Allah agar orang-orang fanatik kepada gurunya. Ya dan seterusnya. Jadi sifat utamanya adalah orang yang lurus akidahnya dan lurus amalannya di atas sunnah Rasulullah SAW. Itu syarat mutlak seorang wali. Ya. Kalau dia mengaku dia sebagai wali, sementara perilaku dan sikap kesehariannya, apalagi ibadahnya, jauh dari tuntunan Islam, apalagi melihat hobi dan gayanya, ya, jauh dari ajaran Islam, jauh dari sunnah Rasulullah SAW, maka ini bukan wali. Walaupun terdapat pada diri perkara-perkara yang dianggap sebagai luar biasa oleh orang. Tapi kan setiap perkara luar biasa sebagai karamah, sebagai indikasi dia sebagai orang wali. Atau pula ada yang menyebutkan seorang wali itu harus punya karamah yang pernah nyata. Ya, betapa banyaknya para sahabat radhiyallahu anhu sementara dia tidak punya karamah yang harus, ya, karena bukan standar seorang wali itu harus punya karamah yang dilihat oleh manusia. Karena salah satu karamah yang paling agung itu adalah istiqomah, kata ulama. Ya, istiqomah, keistiqomahan kita dari agama Allah ini sudah yang sangat besar. Ya, walaupun dia tidak mengalami perkara-perkara yang sifatnya luar biasa diketahui oleh manusia. Tapi perkara yang luar biasa itu adalah ketika dia istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat inti dari seorang wali itu adalah beriman dan takwa. Beriman sahih dalam keyakinannya, bertakwa dalam amalnya. Takwa dalam amalnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 62-63. Yaitu ala inna awliya Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut di atas mereka dan mereka juga tidak akan bersedih. Lalu disebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapakah mereka? Ialah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Di sini Allah menyebutkan antara iman dan takwa. Iman maksudnya adalah keyakinan yang terpatri dalam hati, keyakinan yang benar dalam keimanan ke Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan para kitab suci, keimanan kepada para nabi, keimanan kepada hari akhirat, keimanan pada takdir dan buruk. Dan bagian cabang-cabang keimanan lainnya. Takwa adalah yaitu amal, itu perbuatannya tampak, ya, baik akhlaknya, amalnya, ibadahnya, muamalahnya sesuai dengan ajaran agama Allah SWT. Yaitu sebenarnya disebutkan juga oleh sebagian ulama, takwa itu adalah anta'budullah ala nur min Allah wa tarju sawab Allah. Kau beribadah kepada Allah, bertaat kepada Allah SWT menurut, ya, ajaran yang diwahyukan Allah SWT, menurut ilmu yang datang dari Allah SWT, dan engkau berharap pahala Allah SWT, wa tatruku maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah SWT ala nuri min Allah, juga dengan ilmu yang berdasar dari Allah, dengan cahaya yang datang dari Allah SWT, wa taksha iqabah, dan engkau takut kepada azab. Ataupun definisi takwa sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang sering syuhur adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangan Allah SWT. Ataupun dalam definisi lain disebutkan Ali bin Abi Thalib, yaitu al-khawfu minal jalil wa amalu bitanzil wa ridha bil qadil wa istaghfaru liyaumir rahil. Ada empat hal. Al-khawfu minal jalil, takut pada Allah SWT, wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang turunkan Allah, itu Al-Qur'an Al-Karim, mengamalkan isi Al-Qur'an Al-Karim, mengamalkan Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian wasti'dal liyaumir rahil, mempersiapkan untuk hari akhirat, menyiapkan amal untuk hari akhirat, bersiap untuk menghadapi hari akhirat. Waridho bil qalil, dan bersyukur, ridho dan kesedikia, rezeki yang diberikan Allah SWT, kondisi yang diberikan Allah SWT dari segi rezeki. Yang disebutkan seperti contoh yang diumpamakan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Hurairah ketika menjawab bagaimana makna takwa, dia mengumpamakan seseorang berjalan yang mana jalan itu penuh dengan duri, yaitu sangat berhati-hati. Jadi saat ini dia menghati-hati, seorang yang berjalan dan di jalan itu banyak sekali ranjau atau kaca atau duri, yang mana dia, apa yang dia perhatikannya, pasti memperhatikan di mana dia mau meletakkan telapak kakinya biar tidak tusuk ranjau atau duri ataupun kaca. Jadi tujuan begitu. Untuk supaya apa? Dia terkena. Jadi berhati-hati. Mana yang dibolehkan Allah, mana yang boleh. Nah itu. Jadi ini yang disebut dengan apa? Takwa. Contoh-contoh lebih gampang. Jadi ya, dalam bahasa yang lebih sederhana, mengaplikasikan iman di dalam kenyataan keseharian. Itu bisa diketahui, itu adalah mengaplikasikan iman kita dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Jadi karena dikatakan di sini sifat wali itu adalah beriman dan bertakwa, ada dua. Jadi maka orang yang disebut wali Allah itu adalah orang yang beriman, tokoh. Maka semua orang beriman dan bertakwa kepada Allah itu adalah wali Allah SWT. Ya. Barang siapa imannya lebih sempurna, ketakwaannya lebih tinggi, maka kewaliannya jauh lebih sempurna. Ya, kewalian lebih sempurna dari Allah SWT. Maka dari itu manusia dalam tingkat kewaliannya kepada Allah Taala itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keimanan ketakwaannya. Yang paling afdal para wali Allah itu adalah para nabi dan rasul. Kemudian di antara nabi dan rasul yang paling afdal adalah para rasul. Kemudian di antara para rasul yang paling afdal adalah ulul azmi. Kemudian antara ulul azmi yang paling afdal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang beriman berikutnya dari para pengikut para nabi. Ya. Ini tingkat kewalian itu, ya, adalah bertingkat-tingkat. Yaitu diartikan dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat di sisi lain, ada malah yang mengatakan tingkat kewalian itu lebih tinggi sederajat daripada kenabian dan kerasulan. Maka mereka menyebutkan dalam sebuah bait syairnya, mereka kan maqamun nubuwwati wa ikrarul dunal wali. Kedudukan kenabian itu ada di atas rasul menurut dia. Ya, padahal itu salah. Yang benar itu adalah rasul lebih afdal daripada wali, daripada nabi. Tapi dia katakan maqamun nubuwwati wa ikrarul dunal wali. Dia katakan bahwa kedudukan nabi itu di atas rasul tapi di bawah wali. Kenapa di bawah wali? Wali tinggi daripada nabi dan rasul menurut dia, apa alasannya? Mereka membuat semacam logika yang sangat gila gitu ya, logika yang sangat kacau. Kalau nabi itu mengambil ilmunya melewati Jibril, sedangkan para wali menurut mereka adalah mengambil ilmu langsung dari sumber yang Jibril mengambilnya. Sehingga lebih unggul, lebih mulia daripada Nabi kita mereka. Tentu ini bentuk penyimpangan-penyimpangan tadi kita sampaikan, begitu banyak asumsi-asumsi sesat tentang pemahaman kewalian ini. Dan ini disebutkan dalam banyak firqo-firqo. Sehingga mereka menyebutkan itu kadang-kadang lebih afdol daripada para nabi. Bukan sebagian dari sekte-sekte, dari kelompok mutasawifah, ada yang bukan hal ini. Tidak seluruh ya, tapi ada kelompok. Ya, mereka menyebutkan bahwa kewalian itu lebih tinggi daripada kenabian dan kerasulan. Bahkan sampai mereka memfahamkan ya, bahwa nabi kena kewalian juga punya penutup kewalian. Sedangkan penutup kewalian ini dari mereka katakan lebih afdal daripada penutup kenabian. Banyak sekali asumsi-asumsi yang mereka buat. Ya, sehingga mereka mengatakan wali itu lebih tinggi daripada nabi dan para rasul. Nah, ini yang perlu diluruskan di tengah masyarakat kita. Sehingga di dalam kitab Talbis Iblis, yaitu Ibn Jauzi menyebutkan banyak sekali Talbis Iblis, pura iblis tentang permasalahan ini. Sampai ada pula yang juga dalam proses kewalian pun, untuk menyampai seorang wali, dia tidak secara syar'i. Dengan bertapa, dengan bersemedi, dengan, dan ini sudah sering kita contohkan. Ataupun cerita para wali yang kadang dibuat-buat, entah memang begitu kenyataan atau itu ada sebagai bentuk cerita yang tidak sebenarnya. Ya, seorang wali bertapa di pinggir sungai sekitar 40 hari. Nah, ini suatu hal yang seakan-akan itu dibenarkan dan syariat Islam. Bahwa untuk mencapai kewalian itu adalah orang-orang yang sifatnya meninggalkan dunia dan kemudian berfokus dengan zikir saja. Kemudian bagaimana seorang yang semedi di pinggir sungai, bagaimana sholatnya, ibadah-ibadahnya wajib dia lakukan. Dan banyak sekali sebetulnya perkara-perkara yang asumsi-asumsi yang sangat menyesatkan di dalam permasalahan perwalian ini di tengah masyarakat kita. Ya, itu apa namanya bentuk-bentuk apa namanya pemahaman yang perlu kita luruskan. Kemudian tadi kita jelaskan bahwa tingkat kewalian itu ya adalah dua. Yang pertama adalah as-sabiquna al-muqarrabun, yang kedua adalah ashabul yamin. Ya, tingkatan keimanan orang beriman itu dibagi di Al-Qur'an itu tiga tingkat. Ya. Suma urasna al-kitaba alladziina istafa'a min ibadina fa minhum dhalimun wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqul bilkhairat bi'inni rabbihim. Ya. Tingkatan itu orang yang asli iman, kemudian orang yang iman akamil al-wajib, kemudian memiliki iman al-kamil al-mustahab. Kemudian kami wasikan, kami jarahkan, cetakan amal itu kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Ya, di antara mereka ada yang zalim pada dirinya, di antara mereka ada yang mengamalkan perkara-perkara yang muqtasidun, yang pertengahan, yang mengamalkan segala yang wajib, meninggalkan yang haram. Kemudian di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang menunggu dengan kebaikannya. Yaitu, di samping melaksanakan wajib, dia juga melaksanakan hal-hal yang mustahab. Di samping meninggalkan yang haram, dia juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini tingkat keimanan orang beriman secara umum dalam Islam itu. Kemudian, ya, atau dalam asal lain, ulama bagi ada tingkat muslim, mu'min, muhsin. Kemudian, ya, di jalan perulama, ada pun kewalian yang dapat pujian, orang-orang yang orang beriman yang dianggap, yang masuk pada tingkat kewalian itu ada tingkat, dua tingkat yang lebih tinggi. Itu as-sabiqun, al-muqabun, kemudian orang-orang yang apa, ashabul yamin atau al-muqtasidun. Al-muqtasidun. Adapun zalim nafsi tidak termasuk di bagian kewaliannya yang diempat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para wali Allah itu kalau kita lihat di dunia mereka adalah orang-orang menyelenggarakan perkara yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini tingkat yang pertama. Tingkat yang lebih afdal ada orang yang melaksanakan perkara yang wajib kemudian mengamalkan yang mustahab, meninggalkan yang haram dan kemudian mengamalkan juga hal-hal yang makruh. Jadi kalau di akhir kelak adalah mereka-mereka yang benar-benar lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu banyak ayat menyuruh kita untuk sabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan, tapi meraih kewalian yang tempatnya al-sabiquna al-muqarrabun. Jalan orang yang sangat unggul dengan kebaikannya. Baik. Pembagian ini juga disebutkan Allah SWT dalam surat yang lain seperti surat Al-Waqi'ah, ketika Allah sebutkan fa'ashabul yamini fa'ashabul maimanati ma'ashabul maimanah wa'ashabul mas'amati ma'ashabul mas'amah wa'ashabikuna sabikun ula'ikal muqarrabun. Itu ashab yamin, ashabul mas'amah wa'ashabikuna as-sabikun. Sabikun ula'ikal muqarrabun. Ya, ini tiga jenis ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini tingkatannya, yaitu satu jenis dalam neraka itu ashabus simal ya. Kemudian penghuni surga adalah dua jenis, yaitu ashabul yamin wasabiqunal muqarrabun. Yang Allah sebutkan di akhir yang dari ayat tadi itu fa in kana minan nurib farahu wa rihanu wa jannatun na'im. Adapun jika dia termasuk orang-orang muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka farahu wa rihanu wa jannatun na'im. Perkagiaan dersa dan raihan berbagai nikmat yang didapatkan dalam surga na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun lakum min ashabil yamin. Adapun dia ada bagian dari orang ashabul yamin, maka keselamatanlah bagi engkau wahai orang-orang memiliki ashabul yamin, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tingkatan kewalian, yaitu orang yang, dan ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW juga hadis disebut dengan hadis wali. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan disebut juga dalam hadis wali. Ya, ini yang kita bacakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata hadis wali kan Bukhari dari hadis Abu Hurairah anhu, ani Nabi SAW qala, "Inna Allah qala," bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man ada li waliyan faqad adzantu bil haq." Barang siapa yang memusuhi para waliku, ya, sungguh aku telah menyatakan perang terhadap orang tersebut. Nah, kemudian siapakah para wali? Allah itu menyebutkan di sini, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma taraftu wa mimma taqtu 'alayhi." Tidaklah hamba, tidaklah sesuatu, ya. Tidaklah "wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in." Tidaklah sesuatu yang hamba-Ku mendekatkan dirinya lebih Aku cintai kepada Aku dari perkara yang Aku wajibkan padanya. Ya. Tidaklah lebih Aku cintai, ya, tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada Aku lebih Aku cintai daripada melakukan hal-hal yang diwajibkan Allah. Ini yang pertama yang wajib dulu. Nah, ini dari sini sudah bisa kita menilai nanti kalau ada orang yang menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan Allah lalu mengaku sebagai wali. Maka dari itu sudah berkali-kali kita sebutkan bahkan setiap perkara yang luar biasa itu dianggap karamah lalu dihukum orangnya ada wali. Sekarang kita sebutkan banyak sekali peristiwa-peristiwa aneh yang itu bukan indikasi, bukan sebagai apa namanya, bukanlah sebagai tolak ukur satu-satunya untuk membuktikan orang itu wali. Kayak begitu banyak peristiwa yang memang dengan melalui ya, banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan para ulama kita, seperti kadang-kadang ada seorang sedang sholat seperti yang dikisahkan dari Abdul Qadir Jailani, ketika dia lagi sholat dan cahaya masuk dari lubang pintu ada lubang dindingnya sedikit itu cahaya yang terang lalu berbicara kepada dia, "Wahai Abdul Qadir ini, engkau telah sampai pada tingkat ya kemuliaan yang engkau tidak perlu lagi beribadah." Tapi karena Abdul Qadir Al-Jailani ini memiliki pemahaman akidah yang benar, di mana siapa yang bisa menggugurkan kewajiban itu dari dia? Karena syariat yang tidak mansukh dan tidak ada yang mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW sampai disuruh Allah untuk tetap beribadah. "Wa burrah hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadah selalu kepada Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Tapi orang-orang sebagian kelompok dari mutasawwifah, orang ahli sufi, sebagian mereka menafsirkan ini beribadah kepada Tuhanmu sampai sudah engkau yakin. Kalau sudah tidak perlu beribadah lagi, begitu mereka menafsirkan. Padahal ayat tersebut adalah perintah untuk istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai datangnya kematian. Al-yakin di situ disebutkan oleh para ulama tafsir adalah kematian. Nah, sehingga mereka memahami hal-hal perkara seperti itu. Ya. Menurut mereka, jika seorang sudah sampai pada tingkat keyakinan, dia tidak perlu beribadah. Nah, ini bentuk-bentuk pemahaman. Kalau ada orang meninggalkan halnya wajib, sebenarnya kisah yang dikatakan tadi, dua kali jalan ini, kesehatan berikan kepada dia. Informasi begitu, ya, menggoda dia untuk tidak beribadah lagi. Dua kali jalan ini mengusir setan, ikhsa, ya syaitan, ukhruj, ikhsa, ukhruj, fa'innaka syaitan. Ya, celaka engkau dan keluarlah, engkau ini setan. Langsung pasti disetankan oleh Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Rahimahullah, karena memang ya setan yang memberikan rekomendasi kayak gitu. Demi untuk menekan orang ya Dia datang seperti cahaya dan semacamnya. Dan banyak sekali kisah-kisah para ulama-ulama. Bahkan dalam kisah ini, setan itu berkata Abdul Qadir Jilani, bahwa sungguh engkau telah menyesalkan banyak orang-orang soleh dengan asumsi atau dengan statement begini. Nah, gitu. Di atas akidah yang benar, itulah kita akan selamat dari berbagai bentuk penyimpangan yang dibisik-bisikan oleh setan kepada diri kita. Banyak lagi kisah-kisah, bahkan dikisahkan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitab Beliau Majmu' Fatawa, itu banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana setan berbudaya. Ya, ada orang yang dibuat terbang oleh setan. Ada yang dikisahkan dia sholat Jumatnya ada di Mekah. Begitu, macam-macam kisah-kisah. Mengaku dia kepada orang, atau ada pula kisah seseorang yang sholat Jumat di beberapa masjid. Ya. Kalau orang-orang tidak punya ilmu, dia akan teragum. Melihat cerita-cerita demikian, yang tidak punya akidah, dia akan langsung menganggap ini adalah seorang wali. Begitu banyak cara-cara setan untuk menipu daya manusia. Kemudian sebenarnya yang telah pernah juga kita jelaskan betapa ulama memberikan kaidah untuk mengenal para wali itu adalah pertama istiqomah di atas agama Allah SWT. Sebenarnya yang dikatakan oleh Abu Sur, yang disampaikan oleh murid-murid Abu Sur kepada Imam Syafi'i, yang juga belajar pada Imam Syafi'i, sebut kalau Abu Sur mengatakan, apabila kau melihat orang berjalan di atas air, begitu, ya, pada taktar rubihi, jangan kalian tertipu dengan orang itu. Sampai kalian melihat bagaimana pengamalan ibadahnya sehari-hari sesuai dengan apa tidak. Imam Syafi'i malah lebih menekankan lagi, menambah contoh yang lebih meyakinkan lagi, kata Imam Syafi'i, hatta lau tara fil hawa, sampai walaupun dia berjalan di udara, jangan kalian tertipu, sampai kalian lihat amalnya sesuai dengan sunnah atau tidak. Dan betapa banyaknya kisah-kisah. Terdapat, ya, sebenarnya sudah pernah berseri-seri saya ceritakan pengalaman ini, orang yang mengalami sendiri menceritakan secara langsung kepada saya. Itu dalam sebuah daerah, teman lagi mengadakan semacam berdakwah, ya, semacam KKL atau apa, atau KKN gitu. Dia tinggal di masa orang-orang yang dianggap seorang tokoh agama, Pak Kiai ataupun Ustaz. Tetapi di dalam rumah itu ada sebuah kelambu. Kemudian sudah berapa hari, 2-3 minggu di rumah itu, tinggal di rumah itu, dan dia ditawarkan oleh sang pemilik rumah ini, tuan rumah ini, dia sebagai orang tokoh agama, mengatakan, kalau engkau mau tahan bacok, kebal, ya, engkau raksanakan ritual begini, yaitu dengan berzikir di dalam kelambu yang ada di tengah rumahnya selama 40 hari. Berzikir di situ. Sambil membayangkan wajah yang ada di foto di dalam kelambu itu. Nah, begitu. Itu kayaknya kalau tidak punya ilmu, bagus. Kan berzikir, mana salahnya? Nah, di sini tadi kondisinya kita bisa ukur dulu. Bagaimana orang rajin berzikir tapi dia nggak sholat? Nggak ada artinya itu. Kalau ada orang rajin bersholat, berzikir, tapi nggak sholat jemaat dia. Nggak sholat jemaat dia. Nggak sholat fardu dia. Gimana? Ya kan? Nah, itu maka yang pertama dulu, hal yang wajib dulu. Bagaimana dia dalam melakukan kewajibannya agama, ya. Kemudian setelah itu, aplikasi keduanya adalah dalam kewajiban-kewajiban itu, ibadah-ibadah yang dilakukannya sesuai enggak dengan aturan sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena setan itu, yang disebutkan oleh para ulama, mempunyai dua jurus. Ya. Kalau tidak mampu jurus kiri, dipakai jurus kanan. Ya, kalau jurus kiri bawa untuk candu bermaksiat, kemungkaran dan segala macamnya, syahwat. Kalau jurus kanan dia pakai dengan cara syubhat, yaitu ekstrim dalam menjalankan ajaran agama itu, syubhat bid'ah. Nah, di situ dia masukkan. Kalau orang ini fanatik ke agama, dia pakai cara-cara untuk misalnya dengan cara syubhat dan bid'ah itu. Sehingga lakukanlah ibadah-ibadah yang over dalam menentukan waktu, menentukan bilangan, menentukan metode dan ritual. Nah, gitu caranya. Sebenarnya yang pernah juga saya ceritakan di sini, atau saya ceritakan juga dalam beberapa pengajian, seorang menceritakan langsung, dia belajar di sebuah pondok dan ya melihat sendiri bagaimana berbagai perkara yang di luar nalar pernah dilihat oleh guru, sang gurunya. Ya, seorang yang kecelakaan kepalanya pecah lalu dia usap langsung ya sembuh begitu. Menurut ceritanya begitu dia ceritakan. Lalu di sana dia diajar ritual untuk mendapatkan khodim istilahnya dia. Setelah khodim katanya ada buku tuntunan yang dapat hal itu dan ada zikir-zikirnya. Bangun di sepertiga malam terakhir katanya sholat dua rakaat saja kemudian baru lanjut dengan baca zikir yang ada dalam buku itu sampai datang subuh. Nah, itu rutinitas apa yang dilakukan oleh walinya ini katanya. Itu saja. Tetapi isinya buku itu beristighosah dengan banyak nama-nama yang tidak jelas maknanya gitu. Nama-nama jin, nama-nama apa, semacam. Gitu. Nah, kemudian dia ditawarkan proses ini dengan beberapa temannya untuk mendapat khadim itu. Di antaranya, kalaulah dia menyebutkan puasa 4 hari di pinggir sungai dan tidak tidur. Sana-sana begitu. Kemudian nanti ada ritual berikutnya katanya yang terakhir itu dia adalah mandi di kolam. Yang kolam itu penuh kotoran manusia jam 2 malam. Dan tidak sedikit cerita-cerita, ada pula sebuah di daerah, seorang orang dianggap sebagai orang wali juga, tokoh masyarakat. Masyarakat juga berdatangan mencari berkah, ngalap, minta berbagai hal lah. Ya, tetapi dalam sebuah kamar di rumah itu tidak boleh dimasuki oleh seorang pun anggota keluarganya. Terus setelah seorang ini meninggal, orang meninggal, ya menurut cerita dia tidak diterima oleh tanah, luar, tidak bisa dikubur. Kemudian akhirnya sang anaknya mencoba juga membongkar, melihat kamar yang selama ini dilarang untuk disikap oleh siapapun. Setelah dia dobrak, ternyata di sana adalah suatu perbuatan yang sangat kufur sekali, Al-Quran diletakkan di atas WC. Nah ini banyak sekali praktek-praktek begitu bagaimana jin menyesatkan orang. Ya, ima dengan cara kukusan kayaknya adalah sebuah amal soleh, tapi telah dicampuri dengan bermacam bentuk bid'ah. Nah ini waspada kita. Maka oleh sebab itu, wali itu ciri pertama adalah siapa wali Allah itu? Kata Allah, hambaku yang selalu mengatakan dirinya dan hal-hal yang aku wajib kepadanya, wajibkan kepadanya. Kemudian setelah itu, wa ma taqaraba ilaya abdi bisya'in habu ilaya mimma ftarattu alaihi. Senantiasalah selamba tadi, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal-amal yang nafilah, amal-amal yang mustahab dengan sunnah-sunnah dalam istilah fuqaha, amal-amal yang mustahab dari amal tatawu, maka senantiasa demikian, kuntu samul ladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya. Apa maksud di sini? Bukan Allah jadi pendengar dia. Maksudnya adalah Allah menjadikan pendengarannya untuk hal-hal yang positif. Ya, menjadikan Allah beri taufik kepada pendengarnya. Wa basurul ladzi yubsiru bi, dan penglihatan yang dia gunakan. Wa yadul ladzi yubtishu bi, tangannya yang digunakan untuk meraba. Mata yang digunakan untuk melihat. Allah beri taufik ke arah-arah yang positif dia. Jadi kalau kita lihat awal hadis ini, siapa yang wali Allah itu? Orang yang selalu melaksanakan perkara wajib. Ini tingkat al-muqtasun. Kemudian as-sabiqul muqarrabun adalah orang yang setelah wajib, dia melaksanakan hal yang nawafil atau hal yang tatawu. Baik. Kemudian, warijul ladhi yamshi biha, kemudian dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Jadi Allah tuntun ya anggota badannya untuk ke arah hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu karoma yang luar biasa berikan kepada seseorang ketika seorang tadi, ya. Nah ini yang disebutkan oleh ulama adalah sebesar-besar karoma itu adalah istiqomah. Seseorang yang diberikan keistiqomah Allah dalam agama, ini adalah suatu poin yang tidak ada segi tarah dari nikmat yang Allah berikan kepada dia di dunia ini. Ya. Kalau itu banyak sekali ayat-ayat Quran yang bernuansa istiqomah memerintahkan untuk istiqomah kepada kita dalam beriman dan beramal soleh. Di antaranya kalau kita ingin istiqamah dalam agama ini, sebenarnya silakan lakukan hal yang wajib tambah dengan hal-hal yang sunnah. Jika demikian kita lakukan selalu, Allah akan tuntun pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita dan kaki kita, seluruh anggota badan kita untuk perkara yang positif, hal-hal dari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah demikian, begitu dekatnya dengan Allah dengan mengamalkan kata-kataan tadi, wa insa'alana wa atiyana. Kalau dia meminta, kata Allah, aku akan beri dia. Wala ista'adzina udan. Jika dia mohon perlindungan, akan aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka ya dalam hadis ini siapa mereka? Wali Allah itu, ya dia adalah orang-orang yang jauh dari berbuat maksiat, jauh dari meninggalkan hal yang wajib, jauh dari meninggalkan dan sangat antusias melaksanakan amal-amal sunnah. Kemudian jika dia meminta, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada wali yang lain. Maka disebut kawan, wali sa'alani la'utiyanna. Jika dia memohon kepada kata Allah, aku akan beri. Jadi para wali Allah itu permohonannya kepada Allah, mohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah apa yang kita sebutkan tadi, al-abraru ashabul yamin humul muqarrabu ilaihi faraj, yang disebut al-abrar ashabul yamin, ya, ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang wajib. Ya. Mereka melaksanakan apa yang Allah wajib kepada mereka, meninggal apa yang Allah hamkan atasnya. Ya. Tetapi mereka tidak berpayah-payah untuk melakukan hal-hal yang disunnahkan yang tertawu. Ya, ataupun meninggalkan sebagian hal-hal yang mubah dan menjadi perkara-perkara yang makruh. Adapun as-sabiquna muqarrabun. Sabiquna awwalun, as-sabiquna muqarrabun. Ya, as-sabiquna khairat, orang-orang yang paling unggul keimanannya itu tingkat wali yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, fataqarrabu ilaihi in nawafil. Dia mendekatkan diri kepada Allah setelah hal yang wajib dengan hal perkara yang tahap atau tasawuf atau sunnah-sunnah. Ya, mereka melakukan hal yang wajib, hal-hal yang mustahab, dan meninggal perkara yang haram dan hal yang makruh. Ya. Itu mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah segala apa yang dia mereka mampu untuk dilakukan. Mimma hubatihim habra. Ya. Maka bijami' ma yaqdiruna alaihi. Mimma hubatihim. Kalau mereka sudah begitu, dengan begitu konsentrasi dalam beribadah kepada Allah, Allah akan mencintainya. Ya, dan Allah akan menjaganya. Ya, Allah akan perkenan doanya. Ya, oleh sebab itu kejarlah sifat ini, langkah-langkah untuk menjadi para wali Allah. Ya, dalam hadis berapa dapat? Ada faedah nanti akan kita bahas insyaallah. Itu dalam sini ada berapa faedah nanti akan kita coba gali ya dari hadis wali ini. Kita lanjutkan dulu di sini menjelaskan bahwa para wali Allah itu tidak memiliki pakaian dan ataupun ciri-ciri khusus dari sisi zahirnya. Ya. Tidak dari sisi pakaian, tidak pula dari sisi tampilan, tidak pula dari sisi jubahnya. Ya. Sebenarnya jelaskan oleh sebagian ulama ketika menjelaskan para wali Allah, wali Allah tidak memiliki sesuatu yang mereka berbeda dari manusia lain. Baik secara zahir dari perkara-perkara yang mubah, makan, minum, tidur, selainnya. Tidak yang berbeda pakaiannya dari pakaian orang-orang lain. Dan juga tidak potong rambutnya. Ataupun kukunya, atau segala macamnya. Tidak ada spesial pada dirinya dari orang lain. Ya. Kemudian, maka kewalian itu, ya, akan terdapat pada orang yang ahli dakwaan, ahli ilmu ulama, ataupun ahli yang jihad, atau orang-orang yang berdagang, dan orang-orang yang berusaha sebagai petani, seterusnya, memungkinkan untuk menjadi para wali itu tidak dikhususkan. Kemudian ada lagi perkara wali Allah itu yang perlu kita ketahui adalah para wali Allah itu bukan berarti orang yang maksum dari kesalahan. Bukan maksum dari kesalahan. Ya, ini jangan dipahami. Para wali itu adalah orang tidak pernah salah. Sehingga menurut mereka semua perintah, semuanya itu benar menurut mereka. Nah, itu kadang-kadang mereka tidak berani untuk mengoreksi jika ada penjelasan penjelasan dari orang yang diasumsikan sebagai wali itu untuk mereka tolak. Nah, sehingga kadang-kadang ada yang berani membela pendapat-pendapat yang ngaur, yaitu dengan cara apa namanya kekerasan. Dan para wali itu juga tidak tahu perkara-perkara yang gaib. Nah, ini kalau ada para wali mengaku dia wali, kemudian meramal kehidupan orang lain, itu bukan wali. Dan juga mereka tidak punya kemampuan apapun untuk berbuat sesuatu untuk makhluk ini, baik rezeki, ya. Dan kemudian wali Allah itu juga, ini maksudnya sifat wali Allah yang benar-benar itu, mereka tidak membangga-banggakan karomahnya atau mengajak manusia untuk menghormati dia, mengagungkan dia. Ataupun untuk memberikan sumbangan harta, pemberian-pemberian, hadiah-hadiah untuknya. Tidak pernah motivasi hal seperti itu. Ya. Karena siapa melakukan hal perkara demikian, maka mereka bukanlah wali Allah, tapi dia adalah penipu-penipu daripada wali-wali, wali setan. Nah itu sedikit tentang ciri untuk mengenal para wali Allah. Kita akan coba gali faedah-faedah dari hadis wali tadi, karena pernah kita menulis sebuah artikel untuk mengenal siapa mereka para wali Allah itu. Itu membahas tentang hadis wali ini. Jadi hadis wali tadi ada beberapa faedah namanya. Faedah itu ada motivasi kita untuk sampai pada tingkat kewalian itu. Untuk langkah-langkah menuju ke menjadi wali Allah itu jelas dalam hadis itu. Jadi, mereka disebutkan dua. Siapa yang musuh waliku? Jadi, maka kita di situ terdapat pertama adalah mencintai para orang soleh. Jangan memusuhi mereka. Jangan memfitnah mereka. Tentu kesolehan tadi dilihat cara bagaimana dia dalam ilmu dan amalnya. Ya. Hadis wali ini kita kupas dengan beberapa penjelasan insyaAllah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yaitu hadis nomor 6137. Hadis ini disebut juga hadis kudsi, karena qala Allah, karena Rasul mengatakan berkata Allah. Ya, maka Rasulullah langsung meriwayatkan dari Allah dan menyebutkan qala Allah, menisbahkan perkataan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perbedaan antara hadis kursi dengan hadis yang biasa? Ya, di antaranya para ulama menyebutkan perbedaan adalah yang masyhur adalah hadis kursi mis perkataan kepada Allah, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang biasa, lafaznya dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi perbedaan antara hadis kursi dan Al-Qur'an? Bukankah Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah? Hadis kursi juga demikian. Perbedaannya adalah hadis kursi Al-Quran, setiap huruf yang kita baca mendapat pahala. Adapun hadis kursi, membaca dengan hurufnya tidak dapat pahala, tetapi memahaminya dan mengamalkannya kita dapat pahala. Nah, itu sisi perbedaannya antara Al-Quran dan hadis kursi. Namun sebagian ulama meninggalkan dari mencari-cari perbedaan tersebut, takut akan terjerumus kepada persoalan yang berlebihan. Dan yang akhirnya akan membicarakan bicara dalam agama tanpa ilmu. Baik. Lalu sahabatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, ini juga perlu kita jelaskan, banyak pula orang-orang yang coba menjatuhkan Abu Hurairah karena begitu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Maka orang-orang orientalis dan musuh-musuh sunnah sangat banyak mengarahkan serangan mereka pada Abu Hurairah. Kenapa? Karena kalau Abu Hurairah sudah jatuh, sekian banyak hadis dari Rasulullah SAW yang bisa ditolak. Maka oleh sebab itu, sepertanya yang pernah tanya kepada Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah ini adalah masuk Islam pada abad ke-7 Hijriah dan meninggal pada abad 57 Hijriah. Jadi 50 tahun beliau dalam Islam. Lalu kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis? Ya. Kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis ya Rasulullah SAW? Pertama adalah berkat doa Nabi SAW kepadanya agar setiap hadis yang ia dengar langsung hafal dan tidak lupa untuk selamanya. Itu yang pertama. Jadi karena pernah satu kali dia melaporkan kepada Rasulullah, setiap hadis-hadis yang aku dengar banyak hal-hal ada yang lupa gitulah artinya. Lalu Rasulullah menyebutkan bentangkan ridakmu, yaitu sarungmu atau ridak itu kalau kita kan dalam umroh itu kain itu ridak. Nah, bentangkan itu, kemudian Rasulullah mendoakan utmumha, pungut kembali dipungut. Lalu kata Abu Hurairah, semenjak itu tidak ada satupun hadis yang aku dengar Rasulullah kecuali aku hafal, dan bahkan hadis-hadis yang sebelum hafal lupa, kemudian teringat lagi, alhamdulillah, kembali semua hafalannya. Ini berkat doa Nabi SAW. Itu adalah, ia selalu bersama Nabi SAW semenjak ia berjumpa dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian, dia tidak punya kesibukan kecuali mengambil ilmu dari Nabi SAW. Berbeda dengan para sahabat yang lain, mereka mempunyai kesibukan untuk mengurus keluarga dan hal mereka. Ya. Makalah seperti Imam Zahabi menyebutkan dalam kitab siarnya, seseorang bertanya kepada Talha bin Ubaidillah, kenapa Abu Hurairah lebih banyak mengetahui hadis daripada kalian? Kami mendengar darinya apa yang tidak kami dengar dari kalian. Kak ia mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan Rasulullah. Maka Talha bin Ubaidillah menjawab, ya, adapun tentang ia mendengar sesuatu yang tidak kami dengar, saya tidak mengaragukannya. Saya akan menerangkan hal tersebut padamu. Ya, tidak ada yang diragukan tentang apa yang tidak kami dengar. Kalau dia mendengar itu tidak perlu diragukan. Kemudian jelaskan apa alasannya. Kami memiliki keluarga, binatang ternak dan pekerjaan. Kami datang menemui Nabi SAW itu pada dua penghujung hari, pagi dan sore hari. Sedangkan ia Abu Hurairah adalah orang yang miskin sebagai tamu di pintu Rasulullah SAW. Tangannya selalu bersama tangan Rasulullah SAW, maka kami tidak meragukan apa yang ia dengar sekalipun kami tidak mendengarnya dari Rasulullah SAW. Ya. Engkau tidak akan menemukan seseorang yang akan tetap baik bila ia mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan Rasulullah SAW. Nah ini dalilnya Abu Thalhah bin Ubayyah untuk menekankan tentang keyakinan bahwa Abu Hurairah itu jujur yang riwayatnya tidak pernah membuat satu yang mengatakan sesuatu yang tidak mungkin tidak dikatakan oleh Nabi SAW. Tidak mungkin itu dilakukan oleh Abu Hurairah. Buktinya apa kata Abu bin Thalhah? Pertama Abu Ubaidillah bin Thalhah menjelaskan alasannya. Abu Hurairah selalu bersama Nabi SAW setiap harinya dan sepanjang hari. Karena padahal sahabat yang lain adalah mereka punya kesibukan dalam urusan kehidupan mereka untuk biayai keluarga mereka. Abu Hurairah tidak sama Nabi SAW selalu. Yang tadi sudah disebutkan yang pertama adalah doa Nabi SAW untuk dia. Kemudian juga Abu Hurairah Thalhah bin Ubayyah berikan. Kalau seandainya Abu Hurairah ya, ada berdusta atau Nabi SAW dengan banyak riwayat seperti itu, engkau tidak akan pernah melihat seorang akan tetap baik. Ya, yang dia itu berbohong atas nama Rasulullah tidak akan engkau lihat dia selamanya baik. Nah, itu disebutkan ini, engkau tidak akan menemukan seseorang tetap baik bila ia mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan Rasulullah. Kemudian, Abu Hurairah sendiri pun pernah menjelaskan tentang hal itu ketika berita ini sampai kepada dia. Ya, maka dia katakan, aku datang menemui Rasulullah SAW pada saat perang Khaibar. Umurku saat itu sudah melewati 30 tahun. Aku tetap tinggal bersamanya sampai beliau meninggal dunia. Ini disebutkan. Jadi dia selalu bersama Rasulullah SAW. Sebenarnya diterangkan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Aku ikut bersamanya ke rumah-rumah istri beliau. Aku selalu membantu beliau. Aku selalu ikut perang dan haji bersama beliau. Dan tetap selalu salat di belakang beliau. Maka oleh sebab itu demi Allah, aku menjadi orang yang paling tahu tentang hadis-hadis beliau. Kata Abu Hurairah. Ini tentang rawi yang merekan hadis ini. Baik, kandungan hadis ini yang pertama adalah, apa saya faedah sini adalah, pendapatnya di sana adalah sikap realitas kepada ahlul iman. Karena Allah mengancam orang-orang musuh wali Allah Subhanahu wa taala. Orang musuh wali Allah adalah musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengusir para ulama, ulama-ulama yang saleh. Orang-orang yang saleh itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan Allah nyatakan saya akan hancurkan. Qad adantu bihar, saya akan hancurkan dia kata Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga dapat motivasi kita untuk mencintai para wali Allah Subhanahu wa taala. Sekali peringatan kepada kita jangan sampai memusuhi para wali Allah Subhanahu wa taala. Para wali Allah. Ya. Kemudian juga terdapat motivasi di situ untuk menjadi para wali Allah tentunya. Karena Allah sangat mencintai walinya dan akan membela walinya. Ya. Jadi, kemudian juga orang-orang yang melakukan sifat-sifat untuk meraih kewalian tadi, beramal soleh dengan yang wajib dan yang sunnah, tidak perlu ragu dengan ancaman, hina, ejekan kepada dirinya. Karena Allah sudah menjamin keselamatannya. Apa kata Allah? Man adali waliyan waqad adantu birhaq. Orang yang menyakiti musuh waliku, aku telah kelabui berperang terhadap orang tersebut. Maka dia tidak akan pernah selamat dalam kehidupan dunia, apalagi di akhirat kelak. Jadi, di situ ada berapa motivasi terdapat tadi, kita sebut dari hadis wali ini. Ini penting sedikit kita. Motivasi untuk menjadi wali Allah, Allah akan menjaganya. Dan Allah mengancam musuh-musuhnya. Ya, di situ juga motivasi untuk mencintai para wali Allah. Baik. Maksud dari memusuhi dalam hadis ini adalah memusuhi karena alasan agama, ya bukan karena urusan duniawi. Adapun pertikaian yang disebabkan oleh urusan duniawi, sama tidak sampai pada puncak kebencian, tidak mendapat ancaman yang disebutkan Allah dalam hadis. Tidak sampai pada urusan duniawi, tidak sampai pada puncak kebencian. Ya. Karena perselisihan dan pertikaian juga terjadi di kalangan sebagian para sahabat, sebab mereka adalah manusia biasa dan memiliki kesalahan dan kealpaan. Tetapi pertikaian tersebut tidak sampai pada tingkat kebencian. Bahkan secepatnya mereka saling memaafkan. Sebenarnya yang pernah terjadi antara Abu Bakar dan Umar atau pertikaian tersebut timbul karena isyarat mereka masing-masing, sebenarnya yang terjadi dalam perang Siffin dan Jam. Adapun kebencian didasari oleh kebencian kepada agama dan keimanan adalah merupakan dosa besar dan bahkan menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Sebenarnya kebencian orang-orang ahlu bid'ah kepada ahlu sunnah atau kebencian orang-orang munafikin dan kafirin terhadap umat Islam. Begitu pula setiap orang yang tidak menginginkan Islam dan sunnah tersebar di tangan umat manusia. Apalagi bila sampai pada tingkat menangkap atau menculik dan membunuh tokoh-tokoh ya, yang menegakkan ajar sunnah. Orang yang paling nomor satu dalam memusuhi wali-wali adalah kaum bidah Syiah. Jadi kalau kita tahu, mereka adalah orang yang sangat membenci para sahabat Nabi SAW. Baik. Faedah yang lain. Ringkas kita saja. Jadi Tadi faedah yang lain sudah kita jelaskan di sini di dalam hadis itu ya terdapat tentang definisi yang sangat jelas, ciri yang sangat jelas tentang siapa mereka wali Allah. Apa mereka? Siapakah mereka? Orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban agama, ya, baik yang wajib, ya, secara lazim harus dilakukan ataupun yang mustahab, yang tertau atau bonus-bonus ibadah yang menekan kesempurnaan dalam ibadahnya lain. Baik, untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajibnya, dia harus melaksanakan hal-hal sunnah. Karena dari sebutkan dalam di antara faedah-faedah yang bukan dalam hadis Nabi SAW, bahwa apa faedah dari antara amal tawud dan amal sunnah itu adalah akan melengkapi amal-amal fardunya yang minus dalam kesempurnaannya. Baik. Kemudian faedah lain di sini, ya, sudah sebutkan tadi bahwa ciri Allah SWT adalah inna awliya Allah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, beriman, ya, kepada Allah SWT yang dimiliki tercampur oleh berbagai bentuk kesyirikan, ya, keimanan tersebut tidak hanya sekadar pengakuan tetapi keimanan yang mengantarkan kepada takwa, yaitu disebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian dalam ayat tadi dia disebutkan ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini juga motivasi untuk menjadi para wali Allah. Di sini Allah mengatakan para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, mereka juga tidak akan bersedih. Para ahli tafsir menjelaskan apa maksud tidak ada rasa takut atas mereka. Mereka tidak ada kecurigaan, kesangsian, keraguan untuk menghadapi hari akhirat. Ya, tidak ada yang mereka takutkan untuk hari akhirat, di hari akhirat. Dan mereka juga tidak merasa sedih meninggalkan baik kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Ya, ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini kita ringkas saja faedah-faedahnya. Ini pernah dimuat dalam majalah Sunnah ataupun pernah juga ada di web zikr.com, yaitu tentang syarah hadis wali. Di situ penjelasannya lebih luas insyaallah, karena di sini kita menyebutkan ringkasan dari penjelasan dari hadis wali. Kemudian ringkasan tentang beberapa hal yang salah paham tentang kewalian ini, yaitu dengan masyarakat kita, tadi sudah kita sebutkan di antara asumsi bahwa seorang wali itu maksum, terbebas dari kesalahan, sehingga mereka menerima segala apa yang dikatakan walinya. Ya. Kedua, asumsi bahwa seorang wali itu mesti memiliki karomah, kekuatan luar biasa, kejadian luar biasa. Ketiga, asumsi bahwa seorang wali dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa seorang yang tidak akan pernah sampai pada puncak kewalian kecuali ia maksum, terbebas dari segala kesalahan. Ini suatu pemahaman yang biru. Ya, kalau wali itu harus seorang yang maksum. Itu ya. Kesesatan lain dari pemahaman kewalian ini adalah berasumsi bahwa mereka mesti memiliki karomah yang nyata. Bahkan bisa dipertontonkan kepada kerayak ramai. Nah, ini suatu berarti kalau ditontonkan karomah ini bukan karomah itu. Berarti sudah sihir itu. Seperti tahan pedang dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu semua adalah tipuan setan. Seorang wali boleh jadi ia diberi karomah yang nyata, boleh jadi tidak, tetapi karomah yang paling besar di sisi wali adalah istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Bukan berarti kita mengingkari adanya karomah, tapi yang kita ingkari adalah asumsi banyak orang bila ia tidak memiliki karomah, berarti dia bukan wali. Oleh sebab itu, Abu Ali Al-Jurjani berpesan, salah satu orang di tokoh sufi juga, jadilah engkau penuntut istiqomah, bukan penuntut karomah. Sesungguhnya dirimu lebih condong untuk mencari karomah, dan Tuhanmu menuntut dirimu istiqomah. Ini perkataan dari Abu Ali Al-Jurjani. Ya. Betapa banyak para sahabat yang merupakan orang terdepan dalam barisan para wali tidak memiliki karomah. Begitu pula Rasulullah SAW sebagai hamba yang paling mulia di sisi Allah, waktu berhijrah beliau mengendarai unta, bukan mengendarai angin. Ya, begitu pula, ya, dalam peperangan beliau memakai baju besi, bahkan pernah cedera waktu perang Uhud. Ya, kalau bukan sebagai syarat mutlak bagi seorang wali, karomah diberikan Allah kepada seseorang boleh jadi sebagai cobaan dan ujiannya, atau untuk menambah keyakinannya kepada ajaran Allah, atau pertolongan dari Allah terhadap orang yang tersebut dalam kesulitan. Tidak ada karomah itu tidak mutlak. Ya, ya, suatu hal yang menunjukkan seorang itu ketakwaannya lebih tinggi. Boleh jadi itu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau untuk bantuan keyakinan kepada menguat keyakinannya, ya, atau sebagai cobaan dan ujian baginya. Para ulama menyebutkan seseorang yang tidak butuh kepada karamah lebih baik dari orang yang butuh kepada karamah. Bahkan kebanyakan para ulama salaf bila mereka mendapat karamah justru mereka bersedih dan tidak merasa bangga karena mereka takut bila hal tersebut adalah istidrat, tipuan. Begitu pula mereka takut bila akhirat, di akhirat kala tidak bagi menerima salah mereka setelah mereka menerima waktu di dunia dalam bentuk karamah. Inilah sifat salaf dalam terhadap karamah. Begitu pula bila mereka diberi karamah, mereka justru menyembunyikannya, bukan memamerkannya atau berbangga diri di hadapan orang-orang lain. Nah, ini ya di antara hal-hal yang perlu kita ketahui tentang permasalahan ini, ya. Kemudian dalam hadis wali tersebut juga terdapat bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dalam hadis ini terdapat pula manhaj tata cara beribadah, yaitu mendahulukan yang wajib atas yang mandub atau sunnah. Namun yang sering pula kita saksikan di tengah sebagian masyarakat, mereka sangat antusias melakukan sunnah tetapi lalai dalam hal yang wajib. Ya. Contoh seorang rajin qiyamul lail, ya, tapi sering terlambat sholat subuh berjamaah. Begitu pula masa musim haji, sebagian orang ada yang mati-matian supaya bisa sholat di raudhah atau bisa mencajar aswad, tetapi tak dengan melakukan hal yang haram seperti tetapi dia harus melakukan seperti terjebak pada melakukan hal yang haram seperti saling dorong sesama muslim, ditambah lagi hal-hal yang wajib dalam haji itu sendiri dilalaikan seperti tidak mabit di Mina, melepas jumrah, tetapi ketika mereka berebut-rebut di raudhah, berebut-rebut di hajar aswad, tak kuat. Nah, inilah. Ini perkara-perkara yang perlu diwaspadai dan beribadah kepada Allah SWT. Baik. Itu apa faedah yang telah kita bahas? Sebetulnya banyak sekali sini. Faedah-faedah di sini dalam hadis terdapat bagaimana keutamaan melakukan amal-amal sunnah. Kemudian juga bagaimana posisi amal wajib harus lebih di depan atau lebih tinggi daripada amal sunnah. Baik. Dan juga dalam hadis tersebut, sifat kalam bagi Allah. Allah berbicara, yaitu man adali waliyan. Kalau Allah, Allah berkata, kata Rasulullah SAW, barang siapa musuhi wali-wali, kata Allah, ini perkataan Allah. Ya. Jadi sifat kalam bagi Allah Subhanahuwataala. Baik. Kemudian juga dalam hal tersebut terdapat suatu faedah lagi, yaitu bagaimana pengaruh ketaatan terhadap perilaku seorang muslim. Di ketaatan dia dalam ibadah tadi makanya wajib, melaksanakan hal yang sunnah, mendapatkan dia penjagaan dari Allah untuk istiqamah di dalam agama yang mulia ini. Baik. Baik. Kemudian, hadis-hadis ini juga dipahami keliru oleh sebagian orang-orang yang tadi kita sebutkan wahdat wujud atau hulul itu, sebagian sekte yang terdapat dalam paham sufi, mengatakan kalau dia sudah dianggap wali, dia tangannya seperti tangan Allah. Jadi karena Allah mengatakan tadi kuntu sa ya dul yabtis atau kuntu sa mulad yusbiha wa ya wasal ladhi yusbihi wa ya dul ladhi yusbiha. Maka dalam maksud itu hadis tersebut bukanlah seperti itu. Ya. Bukan maksud bahwa dia memiliki kekuatan Tuhan dalam dirinya, tidak. Ada sifat ketuhanan pada dirinya, tidak. Maksud hadis bukan berarti tangannya, penglihatannya tajam bisa melihat yang di luar di barang hijab atau pendengarannya. Ini sebagian tafsir-tafsir yang menyimpang, ya. Tetap hadis penjelasan yang menyimpang dan di sini dipahami oleh sebagian kelompok. Telinganya dapat merhatikan perkara mendengar yang jauh sekalipun gitu, yang tersembunyi. Atau matanya dapat menembus perkara-perkara yang gaib. Nah, ini bukan begitu maksud hadis itu. Tangannya memiliki kekuatan-kekuatan yang dahsyat. Nah, ya. Seperti yang tafsirkan oleh sebagian orang. Maksud dari hadis itu adalah yaitu Allah memberikan apa? Penjagaan kepada mata, telinga, dan anggota badannya yang lain. Baik. Ini secara ringkas bentuk kesalahpahaman sebagai orang dalam memaknai hadis tersebut. Kemudian juga, tadi juga sempat kita singgung, faedah dari hadis itu menjelaskan tentang, yaitu balasan bagi orang-orang yang istiqamah dalam agama Allah, Allah akan menjaganya, Allah akan selalu mendengar doanya. Kemudian dalam hadis tersebut juga termasuk satu kepastian yang jelas, bahwa orang seorang wali itu, ya, dia memohon kepada Allah. Maka ada hadis disebut wa in alani, jika dia meminta kepadaku, bukan seorang wali itu tangkap kuburan wali juga, meminta ke wali juga, bukan. Ya, ini suatu perkara-perkara yang kita ingatkan masyarakat kita sebagian masyarakat kita berasumsi keliru dalam memahami tentang perwalian atau tentang kewalian. Ya. Baik, demikian dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya. Berikutnya kita akan mencoba melihat dan mendengar jika ada pertanyaan yang masuk lewat chat di Zoom, dipersilakan tuliskan oleh moderator. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ada dua pertanyaan lewat Zoom Ustaz. Saya izin bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ustaz mohon penjelasan. Bila ada seorang dikaruniai Allah umur hingga lanjut, sedangkan beliau sudah tidak bisa sempurna dalam beribadah, juga harus ada perawat khusus. Maka yang demikian, apakah azab dari Allah? Kemudian, beliau juga sering bergumam nyanyian. Karena menurut putranya, dulu pernah ikut grup gendingan di kantor suami. Tetapi sesudah suami pensiun dan sudah berhenti karena bertobat, karena baru tahu itu diharapkan oleh agama. Ustaz, bagaimana hukumnya? Beliau sering bergumam nyanyian dan sepertinya dilakukan tidak terkontrol atau refleks. Apakah ini berdosa dan bagian di azab? Jazakallah khairan barakallahu fik Ustaz. Kondisi itu adalah kondisi usia yang sudah tua. Maka tentu kita berupaya untuk meluruskan beliau saja sesuai kemampuan kita juga. Untuk selalu mendengarkan ayat Al-Quran, memotivasi untuk membaca Al-Quran, membaca buku agama, ya, untuk selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan tadarus Al-Quran. Jadi banyak waktu-waktunya kita arahkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Itu barangkali yang harus kita lakukan. Ya, untuk orang-orang tua kita yang memang bertobat di usia yang sudah lanjut, kemudian masih terbawa sebagian kebiasaan-kebiasaan yang waktu muda tersebut, maka kita berupaya maksimal bagaimana supaya orang tua kita tersebut bisa lurus, ya. Dan tentu yang lebih utama untuk kita sampaikan dulu perkara-perkara wajib, bagaimana sholatnya, bagaimana dia bisa membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan keutamaan-keutamaan istighfar, zikir kepadanya. Itu barangkali di samping kita doakan, ya. Ataupun mendekatkan dia dengan berbagai perkara-perkara yang baik. Itu artinya, supaya dia dapat melupakan kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan saat dia sebelum bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan kedua Ustaz, assalamualaikum Ustaz, apa makna kalimat dalam hadis wali, apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang digunakan untuk pendengar dan menjadi penglihatan yang digunakan untuk melihat? Jadi sudah kita jelaskan, semua ulama menafsirkan maksudnya Allah menjaga penglihatannya, pendengarannya, tangan dan kakinya. Allah beri taufik untuk perkara-perkara yang diridai dan hal yang positif. Itu yang disebut para ulama. Bukan berarti tangan, telinga, anggota badan memiliki sifat-sifat ketuhanan. Seperti mana ditafsirkan oleh sebagian orang-orang dari Wahdatul Wujud ataupun Ittihad. Kelompok Ittihad. Jadi karena mereka menafsirkan hadis ini, katakan kalau wali itu nanti kalau sudah wali dia dapat mengetahui perkara-perkara gaib, itu adalah suatu hal yang sangat batil, karena tidak ada yang tahu yang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul la a'lamu ghaiban fis samawati wal ardi illallah. Banyak sekali hadis-hadis yang ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Allah sebutkan surah Al-An'am, "Kullu aku lakum indi khaza'in wa la a'lamul ghaib." Katakan hai Muhammad, aku tidak akan kepada kalian di sisiku adalah rahasia-rahasia kekayaan pembendaharaan Allah, wa la a'lamul ghaib. Aku tidak tahu yang gaib. Itu Allah katakan kepada Rasulullah untuk dikatakan kepada umatnya. Ya. Kemudian juga Allah juga tegas surah An-Naml ayat 65, ya, kalau tadi surah Al-An'am ayat 50, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah." Katakan Muhammad, tiada yang tahu di langit, siapapun yang di langit pun bumi yang gaib itu kecuali Allah. Dalam surat Al-A'raf juga Allah tegaskan ayat 188, ini Rasulullah SAW saja tidak tahu yang gaib, apalagi selainnya. Nah, jadi bukan berarti maksud hadis itu, dan ada seorang pun ulama-ulama yang menafsirkan hadis itu maksudnya adalah bahwa wali dapat mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, tapi maksudnya adalah bagaimana wali itu dibimbing oleh Allah SWT untuk istiqomah. Intinya dalam istiqomah, dalam jalan ketaatan kepada dia, sehingga dia dijagalah anggota-anggota badan yang tersebut tidak terjatuh kepada perbuatan maksiat dan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Afwan Ustaz, untuk pertanyaan dari Zoom, hanya dua. Nah, padahal Mas Kuro Ustaz, untuk pertanyaan lainnya lewat handphone Ustaz. Ini ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Apakah termasuk karma bila Allah menyelamatkan seorang hamba dari setiap gangguan setan dan tukang sihir? Iya, karma Allah tidak tahu. Banyak sekali hal-hal yang kita kadang-kadang tidak tahu. Seperti Allah berikan pertolongan pada kita yang seharusnya kita mungkin akan celaka dan bahaya sekali. Ya, banyak kita saksikan, baik dalam setiap musibah, bencana, umpamanya ada orang yang sudah terkubur, ya, di bawah Wang Fueng, tetapi masih selamat. Ya, ada orang yang ketika tsunami diselamatkan dengan hanya berpegang selembar papan. Banyak sekali kejadian. Ada mobil yang terjebak hancur, kemudian semua orang meninggal, tapi ada anak kecil dan bayi yang tidak apa-apa. Banyak sekali. Ya, suatu hal yang pernah drastis, ya, pengalaman pribadi saya sendiri, yaitu ketika dalam suatu kali kami umroh bersama anak, itu benar-benar pertolongan Allah nyata sekali. Kami pulang Jumat, setelah Jumat dari Masjidil Haram balik ke Madinah dengan mobil butut waktu itu, ya, kemudian bersama anak-anak semua. Mobil tidak pakai AC, panas luar biasa. Dalam perjalanan kecepatan mobil sekitar 120, kencang sekali. Terus ban mobil yang di belakang itu lepas tambah raginya. Jadi karena sepi di jalan, terdengar suatu ledakan yang sangat dahsyat. Saya lihat ke kiri kanan ke depan, enggak ada orang. Namun saya berpikir ini barangkali mobil saya sendiri. Tapi mobil tidak terasa bagaimana-bagaimana. Lalu saya lihat di belakang itu ada ban yang goleng-goleng gitu. Jadi lapisan ban tambah raginya itu yang lepas, mungkin kelihatan seperti ban yang goleng-goleng. Ya pasti itu adalah mobil saya sendiri. Akhirnya saya sebetulnya tidak tahu bagaimana menyelamatkan diri dalam kondisi seperti itu. Biasanya kan orang panik macam. Saya lepas saja gas dan saya tidak ngerem. Akhirnya mobil sampai berhenti sendiri tanpa saya rem, ya, mempinggir. Rupanya memang setelah dilihat adalah ban di belakang itu bor, ya, tinggal hanya isi ban di dalam itu. Dan panas luar biasa itu. Ya, alhamdulillah, ya, itu pasti itu suatu pertolongan Allah SWT. Saya tidak sebut karamah, tapi pertolongan Allah yang jelas nyata. Ya, bagian itu sebut karamah atau tidak. Bagaimana kalau dalam akal kita itu pasti dengan panas yang luar biasa, ban itu pun sudah tipis kan, atau pasti meledak panasan begitu. Dan itu kencang lagi. Ya. Dan muatan mobil penuh lagi. Dan saya turun, saya buka dengan panas yang luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sadar Allah beri kemudahan bantuan kepada kita. Ya, Allah beri kemudahan dan bantuan kepada kita. Dalam banyak kejadian yang Allah rasakan berikan kepada kita, ya, itu bukan karena ketakuan tinggi kepada orang, bukan saja karena itu, karena Allah kasih dia kemudahan untuk meningkatkan keyakinannya, untuk membantu dia, segala macam. Jadi tidak mutlak karoma seperti yang kita katakan tadi adalah orang yang super dalam ibadah. Tidak juga, tidak mutlak. Maka kita lihat kadang-kadang dalam sebuah kejadian yang dahsyat, seorang anak kecil yang belum beribadah tahu apa-apa, Allah selamatkan gitu ya. Kejadian itu tidak sering sekali ya, kejadian yang kita saksikan ketika ada kebakaran, ada mobil yang terbalik, ada bis yang terbalik. Kadang-kadang rata-rata, ya, ada nenek yang selamat, ada, maka orang-orang yang lemah malah yang selamat, gitu kan? Orang-orang yang lemah itu diselamatkan Allah sekarang. Dan banyak sebetulnya, ya. Maka tidaklah mutlak itu juga, tapi itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ditolong Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakin orang beriman itu akan selalu ditolong Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam menghadapi musuhnya dalam manusia maupun golongan jin. Baik, pertanyaan lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering disebut kata Rabbani, apa maksudnya Ustaz? Rabbani itu adalah orang yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Rabbaniyin. Jadi sebaik Rabbaniyin, dan ulama menyebutkan sifat ulama itu adalah, untuk sebutan ulama Rabbaniyin sering disebut dalam tulisan-tulisan para ulama ataupun penjelasan para ulama, adalah ulama yang betul-betul dalam menyampaikan nasihatnya ikhlas, kemudian dalam memberikan nasihat itu secara hal yang terpenting lebih dahulu. Yu'alimunan nas saghairal ilmi, yaitu orang-orang yang mereka ilmu yang terpenting, bukan ilmu kecil maksudnya terjemahan perkataan ulama itu, ilmu yang penting dulu. Jadi dia memberikan ilmu dengan cara yang tepat. Jadi bukan saja punya ilmu tapi juga tahu bagaimana menyampaikan ilmu. Nah, itu di antara yang disebutkan adalah yang selalu memberikan pokok-pokok agama lebih dahulu sebelum pembahasan-pembahasan yang luas dan menjabar. Nah, ini banyak yang kita saksikan sekarang, teman kita masih belum paham pokok-pokok ibadah, pokok-pokok akhlak, pokok-pokok muamalah, pokok-pokok akidah. Pembahasannya luar biasa, sudah menjabar-jabar kemana-mana permasalahan bisnis, bank, dan macam-macam, kan? Tidak masalah untuk belajar demikian, tetapi ada hal yang lebih penting juga, lebih tahu, harus lebih fokus lagi, itu. Itu maksudnya. Bukan dilarang, tetapi jangan saya mendahulukan yang lebih penting, ya, sehingga tidak runut dalam memiliki ilmu itu. Ya, itu yang kita katakan tadi. Pelajari yang pokok dulu, baru yang lainnya. Amalkan yang wajib dulu, baru hal yang sunnah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah selesai pertanyaan dari yang masuk ke sini sudah habis. Kita cukup sampai di sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan. Demikian para sahabat BSI yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah SWT sentiasa membimbing kita ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita ini. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kondisi kita ini lebih baik lagi dan semakin diberikan kemudahan Allah SWT untuk kita meraih kebaikan. Secepatnya kondisi wabah ini pulih kembali, kita kepada Allah SWT, kita juga bertobat kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa kita yang pasti. Satu ujian Allah berikan pasti ada hikmah dan juga ada akibat dari perbuatan dosa-dosa kita. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.